kembali. Dan ku sayang lebat harum mewangi. Ku petik dan ku kagumi putiman dan ku sayang. Suci murni kenangan padaku. Betapa aku merasa haru, tak kusangka kau sayang diriku. Sungguhkah katamu engkau sayang, tanya kepadaku. Betapa rawan isi hatimu, harapanku. Aku kan mendambakanmu, aku kan bersama selalu. Aku kan merindukanmu sepanjang waktu hidupku. Sungguhkah katamu engkau sayang, tanya kepadaku. Betapa aku merasa haru, ku sambut kasih sayangmu. Lagu lalu, lagu se. sedih bernada merdu. Biar malam tambah syahdu. Jauh malam hari, ku sendiri bernyanyi. Menghibur hati yang dilanda pilu. Yang merdu melupakan waktu lalu. Lagu sedih bernada merdu. Biar malam tambah syahdu. Sambil meresapi ketenangan di dalam lewatkan waktu dan rasa yang jemu. Berganti berkali padaku. Aku